Dulu kalau sahur ada yang bangunin. Sekarang mesti pasang alarm yang kenceng banget biar bangun. Buka puasanya makan rame-rame. Sekarang virtual aja udah seneng. Di masjid, rame bener. Sekarang sendal aja pada terdip jaga jarak. Dulu kita suka jajan sana sini asik sendiri. Sekarang mesti banyak-banyak berbagi. Tapi lain-lainnya sama aja. Nahan-nahan dirinya sama. Niat dan ibadahnya juga sama. Wes pokoknya jalani aja dengan ikhlas dan tenang. Lain dulu, lain sekarang. Hari kemenangan pasti akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaik. Alaika ya Assalatu wassalamu alaika ya marhaban. Dulu kalau sahur ada yang bangunin. Sekarang mesti pasang alarm yang kencang banget biar bangun. Buka puasanya makan rame-rame. Sekarang virtual aja udah seneng. Di masjid rame bener. Sekarang sendal aja pada terdip jaga jarak. Dulu kita suka jajan sana sini asik sendiri. Sekarang mesti banyak-banyak berbagi. Tapi lain-lainnya sama aja. Nahan-nahan dirinya sama. Niat dan ibadahnya juga sama. Wes pokoknya jalani aja dengan ikhlas dan tenang. Lain dulu, lain sekarang. Hari kemenangan pasti akan datang. Iya. Selamat sore semuanya. Sore. Selamat sore. Pun bapak-bapak sugeng sonten. Sehat sedanten. Sehat ta? Wis kulino wis hari ketiga kok. hari ketiga opo? Hari ketiga le bolong. Wis yo hari ketiga le bolong. Heeh. Ora jane biasane kan kalau kita kan kadang kenal yang namanya puasa kendang itu. Apa itu? Nah, pas puasa hari pertama sama hari terakhir besok. Oh. Tak dong. Heeh. Terus ler. Ler. Kayak saya gong. Oh iya. Keri dhewe bosone. Oke, Mas Islam, Mas Doni, Mas Imam. Si, wah, ini ada Mbak Nun juga. Nyun sewu Mbak Nun niku riungan istilah. Iki jane ngopo to ki awak dhewe iki jane, Don? Ayo ngene iki, mau ngenteni buka. Oh, ngenteni buka. Heeh, ngenteni buka karo sisan. Istilah kerennya apa to? Ngap. Iftar. Oh, niku. Nek anak-anak sekarang bilangnya sih ngabuburit. Ya. Ya, ya. Ya, artinya bahwa sebenarnya kita ngumpul ini karena sebetulnya banyak pihak toh. Antarane yo kanca-kanca Kyai Kanjeng Dewi, yo mungkin dulur-dulur apa makyah ataupun siapapun teman-teman yang ada di luar yang biasanya sok krungu, sok weruh Kyai Kanjeng. Yes. Kok wis suwe ora weruh, ora ngerti. Lah iki ceritanya ada reriungan. Ceritanya ini kita mengingat-ingat kembali. Kita pernah punya apa sih? Kita pernah punya pernah ngapain sih? Kasarane genjreng. Kayak sebetulnya hampir sama ketika Kyai Kanjeng latihan. Ini kalau sekarang di seriusi. Yo. Lho latihane serius. Oh itu ya memang. Serius. Oh iya. Oh, formal. Biasanya ini gue lebaran ini malah. Oh biasanya gue buatnya tak gue saiki. Oh iya. Sebeda sama burimu ada. Oh sama pak, sama ada belan. Iya. Menomi pak. Anu ya, ye. Kostim seniman. Kayak lupus. Berarti duyek itu pak ya. Padahal nek jarene Junaidi nek lupus iki lare untu apa rada rada ngene. Oke, ya. Mas Imam, Mas Doni, Mas Islam, mumpung ini juga bulan yang baik ya awak dhewe karo ngeling-eling apa sing tau duwe. Karena kadang-kadang orang itu kelemahannya adalah di bidang apa istilahnya archiving. Archiving itu penyimpanan apa? Inventarisasi, filing. Nah, itu. Nah, ini sebetulnya kita sekarang ini mencoba mengarchive, menemukan apa perca-perca yang pernah kita punya, kita ngeleng-ngeleng lagi, mbuh lagu lawas, mbuh lagu anyar yang kita bikin. Yang jelas yang punya kita sendiri ya. Iya, yang jelas yang pasti punya sedulur-sedulur kayak Kanjeng Dewe. Lagu pertama tadi udah ada. Lagu pertama tadi judulnya Marhaban. Marhaban. Selamat datang. Ya. Selamat datang. Itu, pas banget loh. Iya, selamat datang ya. Itu sebenarnya vokal utamanya siapa lagu ini? Kalau di album dulu namanya Wahyu Ale. Wahyu Ale. Ketua IDI. Oh, apa IDI? Ya. Wahyu Ale Ketua IDI. Ikatan Duda Indonesia. Tambah lagi sekarang. Apa itu? IDGI. Ikatan Duda Grantes Indonesia. Ano iso dadi IDGNI. Apa? Ikatan Duda Grantes Ngenes. Ketuanya tetap Bapak Ale. Bapak Wahyu Ale. Ada. Apa lagi? Ya, itu tadi Marhaban. Itu ada di album apa Mas Isit? Marhaban itu ada di Solis, di Solo. Itu album Solo. Pertamanya keluarnya adalah Solo ya. Kemudian diikutkan, dimasukkan dalam album Terus Berjalan. Oh, berarti kalau istilah sekarang dulu keluarnya pertama adalah single. Single. Terus kemudian dimasukkan ke album. Betul. Berjalan. Tahun berapa itu? Nek singlenya itu sekitar tahun 2008. Itu waktu bikin apa audio di video klipnya itu waktu Kayak Kanjeng di Belanda. Oh, ya. Enggak, saya masih SD itu. Oh iya, Doni 2 tahun sebelum Doni masuk itu soalnya. Iya, saya 2010. Nah ya, Doni 2010 sebenarnya kita bikin solo. Tapi kalau albumnya saya lupa ya, Yoyok mungkin ingin Yoyok. Masih ya, tahun berapa albumnya? Terus Berjalan nih. Terus Berjalan tahun yang sama? 2008 juga? 2008. Berarti akhir. Single Marhaban dulu keluar, mungkin awal-awal 2008 mungkin ya. Nah, sebenarnya albumnya sudah buat. Lagunya sudah siap, tapi kan belum siap edar waktu itu album Pusoko. Dalam album Pusoko Rencana. Terus karena tidak jadi, terus kemudian kita punya ide buat klip di Belanda, mumpung luar negeri, toh hebat toh. Gaya klipe, dan kita London. Ada yang lucu, klipe latar belakangnya London sih nyanyiin deso. Kanu, Bapak Ali itu? Alu, orang no make up-nya kapan? Oh, full. Tetap full Bapak Ali juga yang sama, iya. Itu terus baru bajuin album di tahun yang sama Terus Berjalan. Terus gitu Mas Isit. Oke, kita langsung ke lagu selanjutnya atau kita masih mau bahas? Selanjutnya. Oke, siap. Oke. Lagu selanjutnya Shifaul Qalb. Oh, apa ini? Mas. Orang. Angel ini. Tombo Hati. Fahabalitau batau afir dunubi wa inna kago Wadambi zaidun kaifa imam barinaki sumfi kulli yaumi wadam biza idum kaifatima Ilahi abdukal asri ataka mukiram bidhunubi wa qataka wa intaghfir fahal Dulu, kalau sahur ada yang bangunin. Sekarang, mesti pasang alarm yang kenceng banget biar bangun. Buka puasanya, makan rame-rame. Sekarang, virtual aja udah seneng. Di masjid, rame bener. Sekarang, sendal aja pada terdip jaga jarak. Dulu, kita suka jajan sana-sini, asik sendiri. Sekarang, mesti banyak-banyak berbagi. Tapi lain-lainnya sama aja, nahan-nahan dirinya sama, niat dan ibadahnya juga sama. Wes pokoknya jalani aja dengan ikhlas dan tenang. Lain dulu, lain sekarang, hari kemenangan pasti akan datang. Iya, haha. Ya, aku jane. Sore ini agak deg-degan nih ketika kita membawakan Tombati itu. Lah kenapa? Nah itu di situ kaping papat wetengira ingkang luwe. Kudu luwe. Nah, terus yang bagian terakhir salah tawi jining sapa bisa nglakoni. Siji wae iso nglakoni. Hale poso njuk mempas penutupan pembukaan kuwi mau lho. Lenggon wetengleh kuwi mau lho. Wah bahaya iki. Soale mung siji tok ya. Heeh, siji tok wae nglakoni. Salah sawi jining sapa bisa nglakoni. Gusti Allah ngijabahi lho lak yo. Nyapi Gusti Allah to. Awak dhewe iki jane sing kurang ngajar. Gelut wae yo. Ora usah aja. Allah situ gampange kok sithik-sithik ya. Yo ya namanya. Ora kudu lima ya Mas yo. Siji. Siji salah siji wae lho padahal wis ngene lho. Salah siji wae dilakoni wae wis apik, Bang. Tombo. Sik-sik kuwi kuwi yo rada. Heeh. Nah niku sing marake Islam blarah nang. Angkatan niku, Bang. Sik salah siji ne kuwi ngene lho, lima kon. Ah, Quran sama nane, terus wong kang saleh kumpulana. Wong kang saleh kumpulana salat wengi lakonana, terus zikir wengi ingkang suwe itu. Nek kok lakoni siji di antara lima itu sing papat katut. Oh. Situ sing luput berarti. Lho, nek poso ming sedina tok, sing 29 jan sengaja tinggal ora mungkin katut ya. Buat kartu tiba. Eh, mosok siji iso nyaran 29 hari. Ayo ngono kuwi lho. Ah, itu makane gunane awak kita bertemu berkumpul sore ini kan seperti itu. Ngluruske nek ana sing kurang lurus, benerke nek ana sing rada menggok-menggok. Lho, aku nek ora ngomong ngene iki, iki perwakilan cangkeme wong sak donya akeh banget lho sing cangkeme kaya aku ngene iki. Eh, kok jek iki wis diplot nganu lho cangkem surga lho kowe. Wah, ya Allah. Nek diplot cangkem surga. Suwe lho situ gak ngrasake cangkem surga. Saya juga suwe. Niat cangkeme tok sing mlebu surga. Mas Joni. Iya, disapa dulu teman-teman ya. Oh, disapa dulu. Iya, teman-teman. Halo. Terutama teman-teman dari Kudus sama... Oh iya, saka Kudus. Iya, Kudus. Oh, iya. Saka Kudus. Ji. Saya ketok ndak ini? Oh, Kudus ini ada apa toh? Kudus itu ada pabrik rokok. Oh, pabrik rokok? Pabrik rokok. Oh, sana banyak. Tapi... Salah satunya adalah... Apa? Sukun. Oh, pabrik... Oh, nah. Rokok su... Oh, Sukun itu kepanjangannya adalah... Apa itu? Suka berkunjung. Gun iki kunjung. Kunjung, nggih, yeah. Suka berkunjung guys, tak sambung-sambungke wae to. Yo, oh, tapi bener. Lho iya to? Karena di karena beliau-beliau ini suka berkunjung karena sak wadah isine piro? 12. Sak bungkus. Saiki kan berkunjung ke mulutnya Doni, yeah. Ke mulutnya Cicit, ke mulutnya seperti ini. Seperti sekarang kita juga Sukun itu berkunjung. Oh, gitu. Iya, berkunjung ke sini menemani kita dan teman-teman semuanya. Reriungan gitu. Oh, menjelang senja ini iya. Gitu, acara menjelang senja iya. Ini. Oh, wah matur gitu. Nuwun Sukun. Iya. Kerso ngancani wajan, apa ya tenan nih. Rasanya kaya menek wet. Jadi arep udut nih kerana itu. Ayo, urung wayahe. Urung wayahe. Sing sabar. Sing sabar. Tenang wis ditunggoni ya. Ah iya. Ya, itu tadi yang lagu yang sebelumnya tadi adalah Tombo Ati. Tombo Ati, ya. Betul, betul, betul Tombo Ati. Ya, terus, sebetulnya Tombo Ati itu kan sebetulnya dia lagu public domain, maksudnya itu ini salah satu folklore di dunia pesantren dan sebagainya. Sebetulnya kan selawas banget iki usuk tenan ini. Ya. Lagu kemudian Mbah Nun dan Kiai Kanjeng kita mencoba mengangkat kembali lagu ini menjadi sesuatu apa digawake meneh lah di waktu itu nek istilah wong saiki di mayorke di labelke di supaya ne iya. Di industrike waktu cuman semono lho ya ning saiki kan ade niate ora itu niate kita ming membawakan itu kok ternyata enak terus akhirnya ada gayung bersambut terus anu ngono direkam wae ngono ayo nah oh ya sempat direkam ya sempat direkam itu tahun pira Mas itu tahun 90 prosesnya rekaman itu tahun 95 Kado Muhammad gitu ya. Ya itu di album pertamanya Kiai Kanjeng. Itu tahun 9? Prosesnya di tahun 1995. Tapi rilisnya? Di 96. 96 aku buh nanti gitu ya. Nanti. Wisih kanggo kaset toh. Wisih dadi teletang. Oh sebelum teletong itu jauh sebelum teletong oh, itu. Oh belum ya? Oh jauh sebelum teletong. Iya. Oh. Pra teletong. Masih nyuhek. Oh. Dan. Dalam mbak. Tombo Ati ini. Temunya dan diangkatnya kembali oleh Kiai Kanjeng itu sebenarnya merupakan trigger dari bangkitnya kembali kepercayaan diri masyarakat Jawa, masyarakat lama, wong kuno gitu kan. Yeah. Dan itu bisa menembus panggung-panggung nasional yang elit-elit yang begitu. Jadi ini soal kebangkitan budaya sebenarnya bukan hanya soal lagu gitu. Oh iya nah, yeah, iya. Yeah, artinya bersamaan dengan Tombo Ati kan Kanjeng juga mengangkat mulai zaman dulu kan rano wong nembang. Orang no kok tangga lagu-lagu terus tembang ya orang no kan gitu. Iya, yeah. Apa pujian, apalagi iya. Kui orang ming saru duso barang kan gitu kan. terus bersamaan dengan itu kan kita mengangkat sholawat. Jadi dunia sholawat dulu juga enggak ada, di masjid aja enggak ada. Yang ada itu di langgar-langgar kecil, di musola-musola kecil, di pesantren-pesantren yang di pelosok, baru ada sholawatan. Nah, itu kita mengangkat itu berarti ada semacam revolusi atau gelombang besar sehingga sholawat sampai sang menjadi sangat populer dan sangat bahkan menjadi mainstream sekarang. Mainstream, ya betul. Nah itu saya mendoakan semua teman Kiai Kanjeng yang kerja keras untuk membangkitkan selawat dan tembang Jawa itu ya mendapatkan sukun dari Allah. Amin. Oh, biye. Apa maksudnya sukun apa kuwi? Suka berkunjung. Suka berkunjung. Lho ya bener, mendapatkan sukun dari Allah itu berarti banyak hal yang bisa Allah berikan kepada kita. Iya, iya. Satu hal banyak ya. Wah, senang. Karena itu menurut saya itu apa jenenge ya? Itu revolusi kuwi. Carat atau tidak carat kan tergantung wong picek apa ora. Nek wong picek ya ora ketok, nek wong dublek ya ora krungu kan gitu kan. Iya. Ya kan gitu. Jadi soal tapi yang penting Anda lillahi ta'ala Anda mengerjakan dan Kiai Kanjeng ini kan riwayate itu betul-betul loro-lopo untuk membangkitkan selawat dan tembang ini loro-lopo dalam arti fisik, fisik. Artinya sengsara betul waktu itu kita untuk membawa kemana-mana apa namanya fenomena tembang Jawa dan sholawat, pujian-pujian Jawa dan sholawat itu. Oke. Iya betul. Oke, monggo teruskan. Ya, teruskan Mbah. Wah ini banyak sekali yang saya cerita yang saya nggak ngerti. Iya, tapi memang benar saya setuju dengan apa yang dianu Mbah Nun dan memang ya artinya sebetulnya yang harus mencatatkan sebetulnya dalam tanda kutip. Wong liya ya. Iya. Kene kan pelaku, mosok njuk arep catetengan ora. Catet dhewe. Nah, sore hari ini kan kita archiving tadi, mengumpulkan catatan-catatan. Iya, kita akhirnya mencatat. Itu ibarat tandur ya, padi ya. Iya. Kiai Kanjeng itu sing ngolah tanah, terus Nandur. Nandur. Yeah, yeah. Terus Allah malaikat ngodot ya, membesarkan pohonnya. Nukul ke. Sampai panen, terus yang panen wong-wong liya kan. Ah. Nah, gue rame lu panen. Gue, gue, ya, ya. Ini gimana apa-apa gak? Arah apa-apa. Oke, Don. Yes. Ini berikutnya kita coba salah satu juga. Ini masih dalam... masih di dalam album, di dalam yang, album sama. Yang sama. Album Kadu Muhammad itu. Kadu Muhammad. Okay. Jadi yeah. Lagu apa album pertamanya Kiai Kanjeng. Yeah. Judulnya Jalan, Jalan Sunyi. Iya. Yeah. Satu-satunya lagu yang tidak bisa saya nyanyikan. Wangel ya, Mas. Ya. Yeah. Akhirnya ku tempuh jalan yang sunyi mendendangkan lagu bisu sendiri di lubuk hati. Puisi yang ku sembunyikan dari kata-kata, akhirnya ku tempuh jalan yang sunyi mendendangkan sendiri di lubuk hati. Puisi yang ku sembunyikan dari kata-kata. Cinta yang takkan ku temukan bentuknya. Kalau memang tak bisa engkau temukan wilayahku, biarlah aku yang terus berusaha mengetuk pintu rumahmu. Kalau memang tak sedia engkau menatap wajahku, biarlah para kekasih rahasia Allah yang mengusap-usap kepalaku. Mungkin engkau memerlukan darahku untuk melepas dahagamu. Mungkin engkau butuh kematianku untuk menegakkan hidupmu. Ambillah, ambillah. Akan kumintakan izin kepada Allah yang memilikinya. Sebab toh bukan diriku ini yang kuinginkan dan kurindukan. Akhirnya ku tempuh jalan yang sunyi. mendendangkan lagu itu sendiri di lubuk hati. Puisi yang ku sembunyikan dari kata-kata. Dulu, kalau sahur ada yang bangunin. Sekarang, mesti pasang alarm yang kencang banget biar bangun. Buka puasanya, makan rame-rame. Sekarang, virtual aja udah seneng. Di masjid, rame bener. Sekarang, sendal aja pada terdip jaga jarak. Dulu, kita suka jajan sana-sini, asik sendiri. Sekarang, mesti banyak-banyak berbagi. Tapi lain-lainnya sama aja, nahan-nahan dirinya sama, niat dan ibadahnya juga sama. Wes pokoknya jalani aja dengan ikhlas dan tenang. Lain dulu, lain sekarang, hari kemenangan pasti akan datang. Balik lagi di menjelang senja, menjelang senja bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng yang dipersembahkan oleh Sukun. Kutus. Kutus. Kutus. Kutus. Ya. Acara ini juga disiarkan melalui YouTube Pabrik Rokok Sukun, YouTube Muria News TV, YouTube caknun.com, dan Instagram Gamelan Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng di Instagram. Kita kan mengejar kekinian juga, supaya ini ben kenal karo liyane. TikTok. TikTok ono. TikTok ono. TikTok Sumarsono. Kowe reng tau bro sing TikTok sirai nangisor sikiran dulu. Mbok takon ketua Kiai Kanjeng. Nek Instagram ki bayar piro? Ike, Pak. Ike. Ike Mawarni. Tetep anu, referensine tetep lawas. Iya. Ike Mawarni. Sasa iki ra kenal, Mas. Ra. Mbok tanya Sukun itu plesetane apa? Sukun iku napa? Nek Sukun napa, Pak? Ya Sukun. Sukun. Sukun alhamdulillah. Masuk. Aja. Eh tenan, ojo nganti kayak Kanjeng Dwitik. Ojo kalah kabeh satunya. Kalah kabeh. Sedon. Nggih. Iki aku jane tertarik banget, apik banget. Mas Joko baca puisimu tadi. Iya. Yeah. Aku karo ngedram iso Brebes Mili. Aduh. Mbok ngrasake puisine Mas Joko mbok lelengip. Radeng ning pokoke. Lengip gitu. Brebes Mili. Lha situ nek lelengip nek wis setahun. Iya. Oh iya bener. Cuman saya mau nanyakan, ini kan di album di lagu ini pertama itu Islam yang pertama bergabung Kiai Kanjeng, kemudian Imam, kemudian baru Doni. Kalian bertiga kan belum ada. Menurutmu isinya apa tuh? Jalan sunyi. Nah, ini yang saya mau saya tanyakan ke Mbah Nun. Loh, sing ngasto Mbah Nun, nek langsung bertanya sama Mbah Nun langsung ngerti jawabannya. Ning impresimu sik piye? Menurutmu sing kowe waktu kuwi durung ngono nang Kiai Kanjeng. Ya, impresi saya ketika pertama kali dengar lagu ini ya. Bayangan saya adalah saya ingin bertanya langsung kepada Mbah Nun. Iya. Oh iya. Iya kan. Ya ape kowe? Iya, wis tak simpen iki sik. Imam karo Islam? Ayo. Nah, iki nek aku koyo dene dadine idem. Padahal aslinya idem. Artine jalan sunyi, aku dia merasa kesunyian. Bingung. Iki ora ketemu iki maksudnya apa kok jalan sunyi. Aku iki bertanya-tanya dia malah aku mengalami kesunyian dhewe. Sehingga suatu saat saya harus bertanya kepada beliau yang kalimatnya sangat luar biasa itu. Nek Gus is be Gus. Wah iki anu ya, buru banget aku. Aku gak nggak yuk. Nganggu utik. Wah aku ya. Selama dulu aku nopong ke, tak rungok ke terus. Wah iki. Ya pun ngelakoni urip koyo ngene sejati ini. Tapi piye ta meneh nek memang Gusti Allah nglakokke. Nah ini kan bismillah dilakoni. Ternyata kan pertanyaannya sama semua ini. Ah iya. Ayo tetep harus nyen breksa. Ya wis. Lagi saatnya gitu. Menika Mbah Nun. Jadi jalan sunyi ini sebenarnya lahir dari keadaan dan posisi dan pengalaman hidup saya pasti. Ya. Aku biyen kan sinaune ning Malioboro 5 tahun nonstop tiap malam. Jadi salah satu tandane bocah iki wis mulai mikir bener, mulai golek nilai yang mendasar kuwi nek Bali saka Malioboro ngidul itu ke selatan itu dia sudah mulai masuk gang. Kalau dia masih berada di tengah keramaian Malioboro itu berarti dia masih isih wong biasa. Ning nek kuwi wis wani wis ora rasane ning pasar Mringharjo, kuwi golek gang cilik sunyi kaya ya. Kuwi bocah wis mulai mikir, kuwi wis mulai. Pertama ya, jadi itu dulu pengalaman saya di Malioboro. Nomor dua, itu sesuatu yang Anda semua harus siap. Bahwa dalam kehidupan Anda nanti, Anda akan mengalami kesunyian. Akan menempuh jalan sunyi dalam arti ketika kamu melakukan sesuatu yang menurut kamu benar, tapi menurut orang lain tidak benar, kan berarti sunyi gue. Nah, kalau kita ke Islam, itu ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Badal Islamu ghoriban wa sayangudu ghoriban wa tubalil ghoroba. Jadi gue nek tenan-tenanan dadi wong Islam, menjalankan kebenaran, menjalankan kesetiaan, ya kebaikan yang umumnya orang enggak gitu loh. Maka kamu akan, kata Rasulullah, Islam itu dimulai dengan kesunyian. Jadi Rasulullah kan kijenan, bin. Ini Mekah kijenan dan dia merasa sangat kesepian ya. Jadi bada'al itu artinya Islam itu dimulai dari kesunyian dan dia akan kembali ke kesunyian-kesunyiannya. Tapi Rasulullah negeske beruntunglah orang-orang yang mengalami kesunyian. Nah, sekarang kesunyian ini kan bisa kita terjemahkan macam-macam lah. Kiai Kanjeng ya tetap sunyi no. Orang mungkin Kiai Kanjeng kok lagu ini melbu tangga lagu-lagu ini radio kan ya mungkin. Tidak mungkin toh ya. Ya Kiai Kanjeng juga tidak mungkin karena genrenya tidak jelas. Itu kan sunyi gue. Genre ini raceto, dangdut iya neng yora, kosidah iya neng yora, Arab klasik tidak tapi iya. Rock iya tapi kan kita semuanya merambah semuanya tapi justru karena kue iki apik karo kabeh genre ya kamu mengakomodasi dan bersikap akomodatif terhadap semua genre musik menjadikan kamu menjadi sunyi karena ora cedok kue iki apa toh kue iki pedes asin po kan gitu sementara yang namanya genre adalah satu racian yang Terumuskan. Ya. Benar-benar. Sementara Kiai Kanjeng kan hampir semua lagu-lagunya apalagi setelah diaransir dengan musik Kiai Kanjeng menjadi sangat tidak terkategorikan. Itu sama dengan buku saya di Gramedia kan diseleki rak endi ra cetha to. Akhire gitu. Misalnya rak ilmu sosial ra cocok, senian ra cocok, agama ra cocok, semua ndak cocok. Akhirnya bikin rak kan gitu. Ya, kita juga harus bikin rak sendiri. Kita juga jangan merasa kesepian bahwa orang-orang lain tidak ngaruh ke awake dhewe. Kita pasti kesepian ya. Tapi enggak apa, enggak ada masalah wong kita juga tidak bermusik untuk mereka. Bermusik untuk kenikmatan yang kita yakini dan keyakinan dan kebenaran dan kebaikan dan keindahan yang kita yang kita cari sendiri jadi nah aku ora masalah dan saya akan semakin sunyi makin lama enggak apa-apa arep ngopo kowe gitu ya kowe sangar banget ya nah nyuwun ngapunten Mbah menawi hubungan antara jalan sunyi dengan bulan puasa niku pripun puasa itu kan belajar untuk tangguh dalam kesunyian kesunyian itu kan tidak dari sekian ya kan gitu kan. Iki abang-abang itu kan kesepian. Jadi puas dan prinsip orang hidup itu kan makanya nanti kita ngomong ya. Puasa itu kan apa jenenge? salah satu pastian dalam hidup manusia. Kue kon raiso raposo, piye jarane raposo. Klamben, kue seneng klambi 10 apa ya kok nggo kabeh. Kamu harus ambil satu. Imam mbok seneng kowe cah wedok sak Hongkong kan jupuk ming siji. Nah. Kan gitu. Kae seneng ya kikil ya seneng apa ya seneng kan sing dijupuk kikil tok gitu ya. Kalih tisu. Karo tisu paling gitu. Jadi kan hidup itu puasa. Hidup itu puasa, hidup itu puasa. Jadi nomor satu adalah kemampuan berpuasa. Gue bikin lagu kan penuh poso, tuh. Kan tidak boleh. Misalnya nek do, sapira do F misalnya ya, do apa? Ya. Gue kan orang untuk munggah sidik, orang untuk itu. Berarti gitu. Kamu harus konsisten dalam puasa. Nah, itu kan titik puasa namanya. Nek do ya do, orang jor dan duur sidik, apa nisor sidik. Jadi semua aransemen itu lahir karena dengan puasa. Kan gitu kan? Ya orang mungkin kalau enggak. Kalau kita bebas sama sekali kan orang dadi aransemen. Kita kalau melampiaskan semua kan orang dadi musik. Kita bisa bikin musik karena ada puasanya, ada pengendaliannya, ada menahan dirinya, ada pengetahuan mengenai presisinya. Kuwi nek subuh ya wis imsak kuwi. Engko nek dur maghrib lagi mangan itu kan presisi gitu. Nah musik kan nomor satu presisi. Ya begitu kita down, kira-kira down. Matur suwun Mbah. Tuh Mas Ijin. Makanya kita pilih ini lagu ini kan sebetulnya soalnya berkaitan dengan lagu berikutnya. Iya. Berikutnya berkaitan lagi judulnya itu serem. Sayang padaku. Biarpun arep lorone kaya ngopo. Rekosone kaya ngopo. Nek itu marai beliau sayang padaku. Beliau ini siapa? Gusti Allah. Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, artinya bahwa Jiki, tak tambah jid ya. Jid. Gue kan karo Gusti Allah lagi kan dikongkon tahadat, sholat, zakat, kaji, terus poso. Nah, Gusti Allah lagi kondo, nek ibadah muliane iki nggo kowe dhewe, ning nek posomu iki nggo aku. Oke. Nek posomu iki dienggo aku, dienggo itu untuk Allah maksudnya. Jadi puasa itu pekerjaan sangat mulia. Dan puasa dalam arti Ramadan maupun puasa dalam arti di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan yang nyata gitu loh. Oh, asik nggih. Jadi misalnya biola kan poso banget kuwi ora entuk kok ora iso iki blotong keliru sidik geseh drijine iki wae geseh setengah senti wis alas bubar ambiar nadanya ambiar. Jadi itu poso, itu harus dengan disiplin puasa namanya. Makanya Allah itu sangat menghormati orang berpuasa dalam arti kalau kamu sanggup menahan diri maka engkau dekat denganku kan gitu. Mulane Allah mengatakan posomu iki tunggu aku. Nek liyane pangan-panganan dhewe nek poso tak pangan gitu lah. Gimana gitu. Wah. Misalnya kadang-kadang kalau puasa Ramadan itu kan cetok poso Ramadan memang ada dituntutannya dan dikewajibannya dan sebagainya tetapi sing poso urip ki mau lho kadang-kadang wong poso sing nanggon urip iso dianggap anomali karo wong liyane iki wong aneh iki wong ileneh padahal janjane sedang melakukan sesuatu hal yang bisa kita anggap jadi seperti ngendikan Mbah Nun itu orang yang sedang berpuasa memilih sesuatu untuk tidak mentidakkan yang lain itu tapi kadang-kadang dianggap iki wong aneh iki wong anomali iki. Nah, tapi ya sudahlah, memang kita harus seperti itu. Poso itu kan iso mangan ning ora mangan. Entuk mangan ning ora mangan. Boleh makan tapi tidak makan. Kamu boleh jadi gubernur tapi kamu ndak. Iya, benar. Kamu boleh jadi populer tapi kamu tidak memilih untuk populer. Memilih untuk memperjuangkan untuk populer kan gitu. Kiai Kanjeng juga boleh untuk ini untuk itu nih kan pilihannya kan bukan pilihan itu tadi kan. Iya betul. Nah, itu betul. Namanya poso. Poso oke. Okay. Jadi seluruh perjuangan kita dengan Kiai Kanjeng 30 tahun itu ya poso. Nomor siji. Ya artinya asalkan karena itu Tuhan menjadi sayang padaku. Maksudku nang kono. Oke okay, ya oke. Okay. Mas Ari monggo Mas Ari. Thank you. Usir aku dari buminya, tak akan aku merintih juga, tak akan aku menangis ketidakadilan yang ditimpakan oleh manusia. Dulu, kalau sahur ada yang bangunin. Sekarang, mesti pasang alarm yang kencang banget biar bangun. Buka puasanya, makan rame-rame. Sekarang, virtual aja udah seneng. Di masjid, rame bener. Sekarang, sendal aja pada terdip jaga jarak. Dulu, kita suka jajan sana-sini, asik sendiri. Sekarang, mesti banyak-banyak berbagi. Tapi, lain-lainnya sama aja. Nahan-nahan dirinya sama. Niat dan ibadahnya juga sama. Wes pokoknya, jalani aja dengan ikhlas dan tenang. Lain dulu, lain sekarang. Hari kemenangan pasti akan datang. Mas Islami, ini sekarang kita ini kan menggali Ramadan puasa itu, kita gali maknanya, kita gali kegembiraannya, kita gali hikmahnya dan seterusnya. Kita berangkat dari ya ayyuhalladzina amanu tiba alaikumussiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi ini ayat dasar dari Al-Qur'an untuk kewajiban puasa. Sekarang ini diuraikan, ini kita bisa bikin 10 buku tebal. Tapi kita sekarang praktis saja hanya 5 menit ya. Jadi di situ ada kata yang diperintah dari semua manusia atau ya atau siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kan di situ bukan ya ayyuhan nas tapi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang kalau belum mengalami peristiwa dan pengalaman iman, dia belum mengerti maknanya puasa sehingga dia tidak wajib puasa. Maka kewajiban puasa itu diberikan kepada yang beriman. Nah, kutiba alaikumus siam. Siam itu sudah jadi bahasa Jawa ya, poso ya. Kutiba itu gini, iki kitab, dari kata yang sama, kitab, nek mejo, tempat menulis, iki kitab kan ada tulisannya. Kalau maktab itu tempat menulis, katib, tamatan itu yang juru tulis. Nah, kalau aktubu saya menulis, ya, terus tiba itu yang ditulis. Kalau maktub MD lain masalah. Ya, good. Nah, sekarang ini kutiba. Ya, kutiba itu artinya ditulis. Jadi ditulis itu kemudian oleh para ulama sekian abad disimpulkan itu berarti diwajibkan. Maksudnya ini sebenarnya, elaborasinya gini. Jadi Allah nek wis jala wis sret ini berarti wis daden. Kun ya, kun dadi. Ya. Imam dituliskan sebagai imam. Boleh enggak dia jadi doni? Jadi wajib jadi imam toh, ya. Betul enggak? Kalau bayu jadi ditulis jadi bayu ya jadi bayu. Kedelai, jagung, apa saja. Nah puasa itu dituliskan bagi manusia, berarti diwajibkan manusia, dan lebih luas dari itu tidak hanya dituliskan sebagai kewajiban, tetapi dia dituliskan sebagai bagian yang hakiki dari kehidupan. Jadi hidup kalau tidak pakai puasa kamu hancur. Misalnya kamu makan tidak dibatasi, kan puasa itu membatasi, menahan, membatasi barangnya, menahan hatinya kan gitu. Kalau kita tidak membatasi diri kan mati. Dari kue rabi kok 10, mudar dewe kue, ya. Apa Doni, Pak Doni duwe ben 10 kan ya mudar dewe gitu ya. Ayo. Jadi kan membatasi dan menahan diri, membatasi itu sosialnya, menahan diri itu ke dalam dirinya kan. Jadi sudah digariskan Allah, ditulis Allah bahwa manusia itu hidupnya harus dengan puasa. Kalau puasanya ditolak, jadi misalnya mangan, sak piring, rong piring, nek kue ora poso kan petang piring, limang piring, mudar dhewe kan gitu. Di sekarang orang berpuasa ini menurut saya nomor satu pekerjaannya adalah daftari semua hal dalam hidupmu yang kamu menahan diri, yang kamu membatasi diri. Kalau kamu temukan itu, kamu akan tahu kapan harus berpuasa, kapan kamu harus mendapatkan makna puasa. Jadi itu namanya kutiba. Di dalam fikih, di dalam syariat diterjemahkan diwajibkan. Kalau aslinya kan dituliskan atau tinulis. Apa ya? Nek cara Jawa nih. Tinulis ya. Kutiba itu tinulis gitu ya. Terus nanti orientasinya adalah la'allakum tattaqun. Jadi hasilnya adalah takwa. Takwa itu apa? Kalau dalam maknanya kan kita terjemahkan takwa itu adalah kewaspadaan. Jadi kamu waspada terhadap apa saja, waspada bahwa Allah itu sayang sama kamu, tapi juga Allah juga adil, tapi Allah juga bisa menghukum, Pokoknya kita harus pada kepada Allah, kepada seluruh makhluk, kepada apa saja. Itu namanya takwa. Jadi dengan puasa kita lebih waspada, betul enggak? Jadinya dengan kita berpuasa la'allakum tattaqun libuwana. Sekarang gini. Sekarang dalam rangka kewaspadaan ini, sekarang kalau saya tanya gini, Don. Kamu melihat memandang puasa ini lebih sebagai kewajiban atau sebagai kenikmatan? Niko, Pak. Nggih. Sama niko masih berapa kewajiban? Masih kewajiban. Oke. Okay. Gini. Kamu melihat puasa ini sebagai sesuatu yang membebani kamu atau yang memberi peluang kepada kamu? Kan gitu kan, ya. Nggih. Ini beban atau peluang? Saya masih merasa beban. Masih merasa beban. Nah, ya, berarti durung bertakwa gitu ya. Ya, berarti aku berarti masih jadi tujuannya gitu kan. Ya, rapopo, tapi enggak apa-apa panjang ya isi. Isi anu 17 lah ya toh. Oke. Jadi teman-teman sekalian saiki kowe ndelok sekarang gini ya, kamu lihat dari tempat Doni sini. Tempat Doni sini imam dekat apa jauh? 2 meter ya. Iya. Nah. Kurang lebih 2 meter. Nek yang di sana kurang lebih jauh lagi. Ya. Ya. Kan tampaknya berbeda. Ye. Jadi sesuatu itu besar atau kecil, bentuknya bagaimana, kayak kalau dalam Jawa ada Sri Gunung, Sri Kembang. Kuwi nek Sri Gunung kuwi kan mergok saka kadoan ya, iya ya. Nek Sri Kembang kuwi panjang teko sini. Sri Kembang itu dideketin ya cantik, jauh ya cantik. Kalau Sri Gunung itu jauh cantik, begitu dideketin jelek gitu. Nah. Wah, wah. Kok kadoan niko? Wah. Wah. Begitu cedhike. Oh, iya. Ah, jadi hidup itu gitu, Don. Itu tergantung titik koordinatmu ketika memandang kamu kuda-kudanya di mana. Jadi puasa itu kamu lihat dari jauh, dari dekat atau dari tempat yang tepat apa tidak. Jadi ini sekarang gini. Kalau kamu wah kudune mangan ora mangan iki ban iki gitu ya. Kudune ngerokok ora iso ngerokok kuwi berarti aku rada rugi kan gitu kan. Itu kan cara melihat. Nah, sekarang saya ngene. Kamu disuruh puasa oleh Allah ini sebulan berapa kali? Setahun berapa bulan? Sebulan. Sebulan. Nek upama Gusti Allah ngongkone 3 sasi piye? Aduh. Saya tanya, Tuhan berhak enggak ngongkon kowe? Berhak. Yeah. Kalau Tuhan nyuruhnya setahun penuh puasa, berhak enggak? Berhak. Nah, ning kowe lak meng sesasi to? Nggih. Dadi kuwi beban apa enteng? Okay. Enteng. Nggih. Enteng dadi iya, lumayan. Nggih. Kuwi tur poso wae ana bukane, dadi misale ana poso kuwi bukane 3 dina, 3 bengi lagi buka gitu. Boleh enggak Tuhan? Boleh, berhak. Tuhan berhak. Kowe upama kowe menolak wani apa kowe kerja. Boten. Ora kuwi nduwe kekuatan apa nang Gusti Allah. Jadi makanya sekarang kita merasa nikmat enggak puasa Ramadan ini? Ya. Sebab kalau Tuhan mau orang mengkon poso sebulan kowe. Kowe malah dikongkon ya sembayangi ping 50. Nggih. Kayak zaman awal dulu wis. Ya. Posone 9 bulan dalam setahun mudar kowe. Jadi kita bersyukur bahwa kita hanya puasa 1 bulan yang teknis yang syar'i ini ya. Selebihnya kita nikmati, mudah-mudahan Anda semua melihat puasa ini sebagai nomor 1 kenikmatan rahmat dan berkah Allah, bukan sebagai beban dan apa kesusahan gitu ya. Yo, sekarang segera kita buka puasa yang ketiganya. Hasbunallah.